Neo Sari. Sari Monata, Monata. Selamat sore bareng nyanyi bareng. Ya, kemarin ku melihatmu nyanyi. Kau bertemu dengannya. Hai, ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Suaranya bareng dong, bareng. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah segera kau untuk tetap bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Kuranglah kau dengannya, asalkan kau bahagia. Ya, ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Terima kasih, bos. Aku punya.